الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فضل من رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah bab al-waswasati, bab tentang waswasah. Al-waswasah yaitu bisikan-bisikan di dalam jiwa kita, berbagai macam bisikan-bisikan yang terbetik di dalam pikiran kita, yang mana kita semuanya harus memiliki adab, memiliki bimbingan ketika di dalam jiwa kita terbetik bisikan-bisikan, ucapan-ucapan batin yang kadang begitu banyak bentuk dan ragamnya. Yang mana barakallahu fikum, bisikan-bisikan tersebut terkadang akan bisa menimbulkan kebimbangan dan keraguan di dalam jiwa-jiwa kita. Fadhilina azan Allah yakum, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati itu dalam keadaan tidaklah dihukumi, kecuali kalau seandainya sudah terucap atau dikerjakan. Wazali an ummati ma haddasat bihim anfusuhum ma lam ta'mal au tatakallam. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu mengampuni umatku ma haddasat bihi anfusuhum, yang dibisik-bisikkan oleh jiwa-jiwa mereka. Umat Islam itu kadang mengalami bisikan-bisikan, mengalami berbagai macam ucapan-ucapan di dalam jiwanya. Tapi insya Allah itu semuanya diampuni, dimaafkan, selama tidak dikerjakan dengan anggota badannya dan selama tidak diucapkan dengan lisannya. Hanya saja kita semuanya harus memiliki adab, memiliki bimbingan, harus mempelajari bimbingan. Bagaimana kita mengantisipasi permasalahan-permasalahan semacam tadi? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini membawakan hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina syai'an. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendapati di dalam jiwa-jiwa kami suatu perkara. Ma nuhibbu an natakallama bihi. Yang kami enggak suka untuk mengucapkan perkataan tersebut. Kami enggak mau mengucapkan isi hati kami. Atau kami enggak mau mengucapkan bisikan-bisikan jiwa kami tersebut. Wa anna lana ma tola'at alaihi syamsu. Walaupun kami itu memiliki atau mendapatkan apa-apa yang matahari terbit di atasnya, yakni dunia dan segala isinya. Di sini para sahabat ridwanullah alim ajmain senantiasa meminta bimbingan, senantiasa meminta bimbingan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika menghadapi iskal, problem, menghadapi berbagai macam problematika termasuk masalah yang terjadi di dalam batin. Ya. Dalam keadaan apa barakallahu fikum? Perkara-perkara yang terbetik dalam batin, perkara-perkara yang terbetik dalam pikiran itu harus senantiasa diseleksi, harus senantiasa di barakallahu fikum jaga, jangan sampai semua yang ada dalam batin, semua yang ada dalam benak kemudian diucapkan, dikeluarkan. Seorang barakallahu fikum harus menjaga segala ucapan-ucapannya dan tindakan-tindakannya, khususnya terkait dengan ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik, kalau tidak maka hendaknya dia diam. Sehingga tidak semua yang terbetik dalam hati, terbetik dalam pikiran langsung diucapkan, langsung dikeluarkan dengan ucapan. Ya. Dan di sini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu terkadang mengalami hal itu. Mengalami pikiran-pikiran berbagai macam bentuk-bentuk was-wasah, bisikan-bisikan batin. Hanya saja mereka tidak ingin untuk diucapkan. Kenapa? Karena mereka orang yang paling atau sangat selektif. Ya. Beda dengan sebagian kita ya ikhwah. Sebagian manusia, apa yang ada dalam betik langsung diucapkan. Apa yang dirasakan dalam hati langsung ditumpahkan. Ya, apalagi ketika emosi, ketika lagi jengkel, ketika lagi marah. Semua diucapkan, semua disampaikan. Ya, sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang akhirnya dia dalam keadaan menyesal. Akhirnya dia dalam keadaan apa? Menyadari ternyata ini adalah kalimat yang salah. Subhanallah. Sehingga ikhwata liman azinallah yakum. Ya. Kita semuanya harus menjadi seorang yang halim. Yang pandai menyeleksi semua yang ada dalam jiwa kita. Tidak semuanya untuk diucapkan. Tidak semuanya untuk disampaikan. Tapi kalau seorang yang ya tidak bisa mengerem demikian, tidak halim, dia akan mengeluarkan apa saja yang ada dalam hatinya, keluar semua dari lisannya. Dan ini orang yang jelek. Ya, ngomong semuanya sendiri, bicara, kadang keluar maaf-maaf kalimat caci makian yang tidak bagus. Dan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya lisan kita ini itu dalam keadaan butuh untuk dikekang, butuh untuk dijaga. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk apa, barakallahu fikum, berucap. Bermudah-mudahan di dalam berbicara segala apa yang ada dalam benak kita kemudian dikeluarkan. Jangan. Tapi dipilih, walaupun kadang lagi marah, kendalikan diri. Rasulullah SAW menyebutkan, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang kuat itu bisur'ati. Bukanlah orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi, yang pandai fisiknya kuat. Ya, itu bukan orang kuat. Hakikat daripada orang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi, pandai tinju, pandai bela diri, pandai berantem, pandai gulat, bukan itu. Ya. Wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat hakikatnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat dia marah. Ya, tidak semuanya diucapkan, dikeluarkan dengan lisannya. Ya, tapi bisa mengendalikan, ucapannya masih terkontrol, bicaranya masih bisa terkontrol. Ya, mengendalikan diri, tidak semua yang ada dalam pikirannya dikeluarkan, tidak semua yang ada dalam batinnya dikeluarkan. Dulu para sahabat mendapati yang seperti ini, kembali ke sini, barakallahu fikum. Para sahabat kadang mendapati dalam jiwa beberapa hal, perkara-perkara yang ternyata kalau mau diucapkan, para sahabat gak suka. Para sahabat gak senang. Ya. Wa anna lana ma tala'at 'alaihi syamsu, walaupun kami mendapatkan dunia dan segala isinya. Ya, walaupun kami mendapatkan ya dunia dan segala isinya. Ya. Barakallahu fikum, maka para sahabat menahan lisannya. Ya. Mereka menahan lisannya, tidak berbicara sembarangan. Tayib. Ya. Al-afu mungkin maknanya di sini, wa anna lana ma tala'at 'alaihi syamsu. Kami berharap dengan kami menahan diri, menahan lisan, menahan segala isi hati yang tidak pantas diucapkan, mudah-mudahan kami mendapatkan segala apa yang ada di pahala yang lebih, ya, seperti dunia dan segala isinya. Qala, kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, awaqat wajattum dalika, apakah kalian benar mendapati demikian? Qalu na'am, para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Dan ini pun yang sering kita alami. Kadang muncul bisikan-bisikan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hal yang jelek, yang buruk, yang gak baik, yang gak bagus. Tapi kita gak boleh mengucapkannya. Para sahabat gak suka untuk mengucapkannya. Qal, kata Rasulullah SAW, dzalika sharihul imani. Yang demikian itu adalah bukti akan jelasnya keimanan. Bukti akan jelasnya keimanan. Subhanallah. Tuhan ifidina azianallah yakum. Ya. Tanda kemurnian iman seorang insan adalah ketika seorang gak suka dengan hal yang jelek di dalam hatinya untuk diucapkan. Tanda iman seorang insan, dia selektif dalam bicara. Tanda iman seorang insan, ya, tanda kemurnian seorang insan, kemurnian imannya, itu kalau mau bicara, dipilih. Tidak semua yang terbetik di otaknya, tidak semua yang terbetik dalam batinnya, itu diucapkan. Tapi dia senantiasa selektif. Bahkan dia gak suka kalau ini diucapkan. Dia gak suka kalau ini disebutkan. Kenapa? Karena itu jelek. Subhanallah, seorang yang beriman punya filter. Punya filter. Ya. Dalam berbicara, dalam berucap. Mereka berupaya untuk menahan diri dari segala dorongan-dorongan yang ada di dalam jiwanya. Dari bisikan-bisikan yang ada di dalam jiwanya. Barakallahu fikum. Ya, ini teladan yang luar biasa buat kita semuanya pada diri para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain. Ya, mereka generasi terbaik, generasi salaf yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti. Ya, adab-adab mereka, cara beragama mereka, ya termasuk di sini adab mereka yang luar biasa dalam melakukan manajemen, ya was-wasah, diatur berbagai macam pikiran-pikiran yang muncul di dalam hati mereka, ya bisikan-bisikan yang muncul di dalam hati mereka itu betul-betul diselektif, diseleksi, tidak semuanya kemudian diucapkan. Ya, kalau yang jelek mereka enggak suka untuk mengucapkannya. Kalau bisikan tersebut jelek, maka mereka tidak menyukai untuk mengucapkannya. Fanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam hadis yang mulia ini juga penting bagi kita untuk senantiasa berhubungan dengan orang-orang yang berilmu. Ya, agar bisa mendapatkan solusi. Agar bisa mendapatkan solusi ketika kita menghadapi berbagai macam problematika di kehidupan kita. Subhanallah, kita begitu butuh dengan bimbingan orang-orang yang berilmu. Ya, sebagai manusia yang minim ilmu, minim ketakwaan, ya, minim sekali, ya, barakallahu fikum, ya, pengetahuan kita, maka kita sangat membutuhkan bimbingan. Barakallahu fikum, agar kita ketika menghadapi berbagai macam problem, kita akan bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar. Tayyib, kemudian beliau membawakan di kitab ini. Jadi kitab ini hadis sesudahnya hadis ta'if ya ikhwah. Beliau enggak bawakan. Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau yang punya matan. Beliau membawakan lagi di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda. Lan yabrohan nasu yas'aluna amma lam yakun. Tidak henti-hentinya manusia itu bertanya tentang perkara yang belum terjadi. Subhanallah. Ini yang berupa was-wasah di dalam benak kita, benak manusia. Ya, kadang mereka bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang sebenarnya enggak penting. Perkara-perkara yang sebenarnya tidak penting sekali, tapi kemudian itu di bisik-bisikan oleh syaitan di dalam hati kita untuk dipertanyakan. Baik. Hatta yaqulu, sampai mereka kemudian mengucapkan ya, hadzallahu khaliqu kulli syai'in. Ini adalah Allah. Allah itu pencipta segala sesuatu. Faman khalaqallaha? Terus kalau begitu, siapa yang menciptakan Allah? Subhanallah. Khadali manazinullah yakum. Ini diantara bahaya daripada bisikan-bisikan syaitan. Ketika manusia diajak untuk sambung-menyambung. Ya. Manusia diajak untuk sambung-menyambung di dalam apa? Siapa yang menciptakan ini? Yang menciptakan ini siapa lagi? Sampai akhirnya berujung, siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jalla? Ini namanya was-wasah. Kalau muncul di dalam jiwa setiap seorang insan, ya, maka kita butuh, ya, untuk mendapatkan bimbingan dalam hadis yang lainnya, ya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menyebutkan fa'idha balaghahu, kalau dia sampai pada tingkatan seperti itu, falyasta'id billahi wal yantahi. Hendaknya dia beristi'adzah pada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah. Ya, karena ini datangnya dari apa? Dari syaitan. Syaitan itu sangat menginginkan membisik-bisikan kepada setiap-tiap hamba untuk menjadi orang yang mengikuti jalan-jalannya, mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa mengajak para pengikutnya untuk menjadi neraka, penghuni neraka Sa'ir. Dengan segala upaya, dengan segala cara, ya, dengan segala tipu muslihat, syaitan senantiasa menginginkan menyesatkan Bani Adam. Ya. Khata limana azinallahu yakum, sehingga kita semuanya wajib mewaspadai apa dari tipu daya syaitan. Karena syaitan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim hatta atau wala tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian aku akan mendatangi mereka, ya Allah, ya, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa min aima wa an aimanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kemudian engkau tidak mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Subhanallah. Ini upaya yang begitu sungguh atau upaya yang begitu serius. Upaya syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam. Dibisik-bisiki dengan berbagai macam bisikan. Dan salah satunya yang sangat berbahaya, yang langsung menusuk kepada akidah seorang mukmin. Ya, diajak tasalsul dalam bertanya-tanya, berantai, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, sampai akhirnya siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini Rasulullah SAW menyebutkan, "Faidza balaghahu falyasta'iz billahi walyantahi." Kalau sampai demikian syaitan menggiring seorang insan dalam batinnya, hendaknya pertama isti'adzah. Adab yang pertama adalah apa? Beristi'adzah kepada Allah Azza wa Jalla. Baca ta'awud. Baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena ini adalah datangnya dari syaitan. Waswasa seperti ini datangnya dari syaitan. Tayyib, balyantahi, hendaknya dia berhenti, jangan dilanjut. Segera berhenti dari apa yang dibisik-bisikkan oleh syaitan tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, barakallahu fikum, ya, dibawakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Sahihah nomor 118, yushiku annasu yatasaaluna bainahum. Ya, tidak lama atau hampir-hampir manusia itu saling bertanya-tanya sesama mereka, hatta yaqula qailuhum, sampai ada orang di antara mereka yang mengatakan, hadzallahu khalaqal khalqa, ini adalah Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk. Faman khalaqallaha azza wa jalla, terus siapa yang menciptakan Allah azza wa jalla? Ya, sampai berantai, bertanya sampai pertanyaan yang kufur. Kalau dia mengatakan siapa yang menciptakan Allah, berarti Allah itu makhluk. Ya, maha suci Allah dari yang demikian. Qalu, atau fa'idha qalu dhalika, kalau mereka sudah sampai berkata demikian, fa'kulu, maka jawablah oleh kalian, Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuwan ahad. Ya, suruh membaca suratul ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, jawablah, Allahu ahad, Allah itu maha tunggal. Allahu samad, Allah itu maha tempat bergantung seluruh makhluk, seluruh manusia, binatang, jin, ya, makhluk jin dan manusia dan seluruh makhluk, para malaikat semuanya sangat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin sedetik saja itu terlepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla, tidak akan mungkin bisa. Semuanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Ya, Allah itu Rabbul Alamin, semesta alam, Rabb semesta alam. Dan Allah Azza wa Jalla itu tidaklah memiliki anak, dan juga Allah Azza wa Jalla tidak pernah dilahirkan. Allah Maha Esa, Maha Tunggal, ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada, ya, siapapun yang bisa sekufu, sebanding, sederajat atau setara dengan Allah Azza wa Jalla, yang bisa menyamai Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah Azza wa Jalla Maha segala-galanya. Tsumma liyatfu la ahadukum an yasarihi thalathan. Kemudian hendaknya dia meniup, meludah, ya, ke arah kirinya salasan tiga kali. Agar mengusir syaitan. Ya, ditiup sambil disembur ada ludahnya sedikit, ditiup kiri. Terus wal yasta'id minasyaitan. Setelah meludah tiga kali ke kiri, wal yasta'id minasyaitan, hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, minta perlindungan pada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Karena itu semua, ya, bisikan-bisikan semacam tadi, itu datangnya dari syaitan, iyadzan billah. Maka ikhwatul iman azanullahiakum, ya, disebutkan di dalam riwayat yang lainnya juga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menyebutkan hendaknya kita mengatakan amantu billahi, ya, hendaknya kita membaca amantu billahi wa rusulihi, ya, saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada para rasulnya, ya. Wa man wajada dzalika falyaqul amantu billahi wa rusulihi. Barang siapa yang mendapati hal demikian, hendaknya dia membaca amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan juga kepada rasulnya. Ya, kemudian juga membaca suratul ikhlas tadi. Ya, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian juga beristi'adzah, minta perlindungan pada Allah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari gangguan syaitan, godaan syaitan yang terkutuk. Ya, waliyantahi, kemudian segera berhenti. Jangan memikirkan yang semacam tadi. Hentikan pemikiran semacam tadi dan jauhkan dari pemikiran kita. Ya, setelah itu juga kita dianjurkan untuk apa? Meludah ke sebelah kiri tiga kali. Ya, dalam rangka menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan iman kita. Ya, karena kalau mau dilanjut pemikiran semacam tadi, orang akan bisa kufur. Ya, manusia akan bisa, seorang hamba akan bisa kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi seorang yang, ya, mengatakan Allah atau bertanya-tanya tentang siapa yang menciptakan Allah Azza wa Jalla akan menjadi kufur. Oleh karena itu, waliyantahi, hendaknya seorang langsung berhenti. Jangan dilanjutkan, karena itu adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini juga menjadi dalil bagi kita, untuk kita senantiasa menyibukkan diri dengan zikir tentunya. Ya, kalau seorang pikirannya kosong, seorang dalam keadaan pikirannya apa? Tidak dipenuhi dengan zikrullah, itu kadang seorang akan mudah digoda oleh syaitan. Ya. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana." Ya. "Fa huwa lahu qarinu." Dan barang siapa dalam surat Zukhruf ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan barang siapa yang dia itu dalam keadaan apa? Berpaling dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Banyak lalai, banyak tidak berzikir, hatinya banyak kosong, banyak melamun, banyak berpikiran sampai ia istirsal, pikirannya menjalar-menjalar, pikirannya melayang jauh sekali. Tidak ada zikirnya, tidak ada mengingat Allah. Nuqayyid lahu syaitan. Ya, maka kami akan, ya, iringkan untuknya syaitan. Ya, barakallahu fikum. Fa huwa lahu qarin, dan dia akan bisa menjadi qarinnya, dia akan menjadi temannya, ya. Kami akan biarkan syaitan itu menjadi teman dia, mengiringi dia. Subhanallah. Ya. Khatalimana azinallahu yakum. Ini diantara asbab fa insyaallah untuk kita selamat dari bisikan-bisikan, banyak berzikir kepada Allah. Ya, terkhusus ayat ini, ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sindi rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan zikrur rahman itu adalah Al-Qur'an. Ya, kalau hati kita sering dipenuhi oleh Al-Qur'an, hati kita sering pakai membaca Al-Qur'an, hati kita sering disibukkan dengan baca Al-Qur'an, maka insyaallah syaitan enggak ada ruang, enggak ada celah, enggak ada kesempatan lagi untuk membisik-bisikan, membuat was-wasah di dalam jiwa kita. Ya. Tapi kalau hati kita kosong dari zikrullah, hati kita dalam keadaan apa? Jarang dari berzikir kepada Allah, ya, atau bahkan hati kita lebih banyak mengikuti barakallahu fikum langkah-langkah syaitan dengan banyak, ya, lalai, banyak bahkan sebagian manusia mungkin banyak mendengarkan mizmarus syayatin, alat-alat musik dan lagu-lagu, maka yang seperti ini lebih mudah lagi untuk diinikan oleh syaitan. Ya, sehingga ikhwan fillah azanallahu yakum, ya, di sana Allah Azza wa Jalla menyebutkan apa? Agar kita beristi'adzah, qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakan wahai Nabi, aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, Malikin nas, raja manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan waswasah al-khannas. Al-khannas itu syaitan yang senantiasa menyelinap kepada jiwa seorang hamba. Ya, al-khannas barakallahu fikum, ya, itu syaitan yang kalau manusia dalam keadaan berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, dia akan yata'akhor anil waswasah. Dia enggak mampu mundur, ya, dia akan mundur, enggak mampu untuk memberikan bisikan-bisikan jelek pada manusia. Baik, tapi kalau ketika seorang insan dalam keadaan apa? Tidak berzikir mengingat Allah, ya, tidak membaca isti'adzah, justru dia lalai dan lupa, setan akan muncul kembali mengeluarkan waswasahnya, bisikan-bisikannya. Ya, subhanallah, inilah al-khannas. Al-khannas yang kita disuruh berlindung darinya. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita, ya, min syarril waswasil khannas. Katakan wahai hamba-hamba Allah, ya, aku berlindung kepada Allah, Rabb manusia, ya, dari kejelekan syaitan yang senantiasa menyelinap. Ya, kalau giliran kita berzikir kepada Allah, dia bersembunyi, lari. Giliran kita lalai, giliran kita dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah, dia akan muncul memberikan bisikan-bisikan dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, sampai ia tampilah bisikan yang bisa menyebabkan seorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Ya. Dalam keadaan apa? Allah Azza wa Jalla menyatakan wa imma yanzaghunnaka minasyaiton nazghun fasta'in billah. Dan apabila syaitan, ya, membisik-bisikkan, menggoda diri kalian, ya, datang godaan-godaan, bisikan-bisikan dari syaitan pada kalian, dengan apapun godaannya, fasta'in billah, hendaknya kalian apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca isti'adzah. Ya, karena ya ikhwah, sebagian kita kadang memaknai isti'adzah nanti kalau lihat penampakan saja. Ya, kalau lihat tuyul baru isti'adzah. Kalau lihat apa? Kuntilanak baru isti'adzah, gitu ya. Subhanallah. Maka ini isti'adzah yang sempit. Makna isti'adzah lebih luas lagi daripada itu. Ya. Kalau dengar suara kuntilanak baru merinding, baca ta'awudz, baca ayat kursi dan seterusnya. Padahal, ya, godaan syaitan bukan cuma itu saja. Godaan syaitan bukan cuma penampakan-penampakan tadi saja, tapi lebih daripada itu, ya, yang bisa menghancurkan iman kita, bisa menghancurkan akidah kita, ya, itu yang harus kita jaga. Ya, akidah kita, iman kita, jangan sampai digoda oleh syaitan, jangan sampai dibisiki atau bisa dirusak oleh syaitan. Ya, untuk kita apa? Beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Ya, dan juga kita harus menjalankan apa? Asbab-asbabnya, pagi, zikir sore, ya, sebelum tidur berzikir atau setiap saat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaannya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kana Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahyani. Dulu Rasulullah SAW senantiasa berzikir mengingat Allah fi kulli ahyanihi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaannya. Ya, berzikir mengingat Allah ya dengan lisannya, kecuali kalau lagi junub atau lagi di kamar mandi, maka bukan dengan lisan, cukup dengan hati berzikirnya. Ya, tapi enggak pernah putus dari berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka apa? Menjaga keselamatan iman dan takwa yang ada di dalam hati. Baik, ikhwata liman azin alaikum. Mungkin ini yang bisa dibahas. Pertemuan pada malam hari ini. InsyaAllah biiznillah dilanjut di waktu akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.